Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini pembahasan kita masih di dalam bab tentang waktu-waktu salat. Dan kita menginjak pada hadis yang ke-47. An Abil Minhal Yassar bin Salamah qala dakhaltu ana wa abi ala Abi Barzah al-Aslami faqala lahu abi kayfa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-maktubah faqala كان يصلي الحاجرة التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية ونسيت ما قال في المغرب وكان يستحب أن يؤخر من الإشاء التي تدعوها العتمة وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه وكان يقرأ بالستين إلى المئة. Dari Abil Minhal Yasar bin Salamah, ia berkata, saya dan bapak saya mendatangi Abu Barzah al-Aslami. Kemudian bapak saya bertanya kepadanya, bagaimana Rasulullah SAW melaksanakan sholat yang diwajibkan? Kemudian ia menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat zuhur yang pertama kali ya diseru ketika matahari tergelincir, dan salat asar ya. Kemudian salah seorang di antara kami pulang ke tempatnya masing-masing ya, di kota Madinah, artinya di tempat yang berbeda di kota Madinah, dan matahari ya ketika itu ya masih dalam keadaan bersinar terang. Kemudian saya lupa apa yang diucapkannya tentang sholat maghrib ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menyenangi untuk mengakhirkan salat Isya, di mana salat Isya itu diserukan ketika ya dalam keadaan gelap. Dan beliau ya tidak menyukai tidur sebelum salat Isya dan berbicara setelah salat Isya. Dan beliau ya berpaling dari sholat subuh, artinya selesai dari sholat subuh ketika seseorang itu sudah mengetahui teman yang ada di sebelahnya, dan ia membaca sekitar 60 sampai 100 ayat ya. Nah, di dalam hadis ini ya, Abu Barzah al-Aslami ya, beliau menyebutkan atau menjelaskan tentang waktu-waktu sholat wajib, yaitu sholat yang lima waktu yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, beliau menjelaskan pertama kali bahwasannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sholat zuhur. Ya. Jadi kalau kita lihat dalam teks hadisnya disebutkan dengan al-hajirah. Ya. Nah, yang dimaksud dengan al-hajirah ini adalah sholat zuhur. Ya. Dan al-hajirah maksudnya adalah syiddatul harri ba'daz zawal. Jadi matahari itu ketika apa puncaknya, kemudian setelah itu apa tergelincir ke arah barat, sehingga dalam posisi itu ya kondisinya adalah sangat sangat panas. Nah, sehingga disebut dengan al-hajirah. Ya, hajirah itu maksudnya adalah apa, diambil dari kata apa, hajrun nas a'malihim li syiddatil har. Jadi satu kondisi yang menghalangi orang untuk tidak beraktivitas karena apa, saking apa panasnya, seperti itu. Ya, tentu berbeda antara panas di kita dengan di Saudi ya, seperti itu. Mungkin bapak-bapak yang sudah pernah mengalami apa ketika haji atau umroh seperti itu, ya, dalam keadaan panas setelah apa waktu zuhur seperti itu. Nah, jadi apa kalau kita lihat ya, Rasulullah SAW pertama kali diajarkan oleh Jibril alaihissalam tentang waktu-waktu sholat itu adalah dengan sholat zuhur. Ya. Jadi kalau dalam pembahasan fikih, di dalam buku-buku fikih disebutkan oleh para fuqaha tentang waktu-waktu sholat ini dimulai dengan apa, waktu zuhur. Dan itu nanti selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 78 ya. Aqimis sholata lidulukis syamsi ila ghasaqil lail. Tegakkanlah sholat lidulukis syamsi, ketika matahari itu tergelincir, ila ghasaqil lail, sampai dengan apa, puncaknya malam. Ya. Nah, sehingga apa, dalam hadis, dalam ayat ini ya disimpulkan bahwasannya apa, ya, sholat itu memiliki awal waktu dan akhir waktu yang terus bergantian dengan sholat berikutnya. Aqimis sholata lidulukis syamsi ila ghasaqil lail. Ya. Nah, baru setelah itu apa? Dipisahkan dengan kata apa? Wa Qur'anal fajri. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Nah, ini menunjukkan ya, disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam bukunya Syarhul Mumti' ala Zadil Mustaqni, beliau menyebutkan waktu salat Isya itu berdasarkan ayat ini berakhir pada pertengahan malam. Ya. Walaupun ini nanti khilaf dan kita akan bahas pada kesimpulan hadisnya seperti itu. Ya. Nah, jadi intinya adalah apa? Salat yang pertama kali diajarkan malaikat Jibril kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu adalah sholat zuhur, di mana Jibril mengajarkan kepada Rasulullah Sallam. Dan sholat zuhur itu dimulai ketika matahari itu tergelincir ke arah barat, ya. Dan inilah awal waktu sholat zuhur. Nah, kemudian sholat zuhur itu berakhir, kemudian segera masuk pada sholat asar, ya. Artinya apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat asar dan waktunya adalah ya setelah apa waktu zuhur itu habis, yaitu apa? Ya, ketika salah seorang di antara orang-orang yang sholat ini kembali ke rumahnya masing-masing dan ketika itu matahari masih dalam keadaan terang, ya. Artinya apa? Memiliki kekuatan panas ya dan cahaya ya, dan setelah nanti waktu maghrib itu masuk, maka ketika itu matahari mulai tenggelam seperti itu. Nah, jadi ini adalah salat asar. Nah, kemudian yang ketiga adalah salat maghrib. Nah, di dalam hadis ini ya, orang yang meriwayatkan hadis tidak menyebutkan, artinya dia lupa ya, apa yang dijelaskan tentang sholat maghrib. Tetapi kita bisa mengetahui dari hadis sebelumnya bahwasanya sholat maghrib itu masuk ketika terbenamnya matahari. Dan terbenamnya matahari ini ya harus ditandai dengan apa? Tenggelamnya bulatan merah di ufuk sebelah barat. Walaupun mungkin mega merah itu masih nampak. Ya. Jadi tidak secara otomatis maghrib itu dimulai ketika gelap. Ya. Jadi bisa saja nanti apa? Mega merah itu masih ada di ufuk sebelah barat. Tetapi yang penting yang menjadi ukuran di sini adalah apa? Tenggelamnya bulatan matahari di ufuk. Ya, tentu untuk dapat melihat secara langsung ya bisa di tempat-tempat yang tinggi seperti pegunungan ataupun di tempat-tempat yang luas seperti di tepi pantai seperti itu. Ya. Nah, kemudian dalam hadis ini disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menyenangi untuk mengakhirkan salat Isya. Ya, kenapa? Karena waktu yang afdal ya bagi salat Isya itu adalah dengan diakhirkan. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyukai ya tidur sebelum salat Isya. Kenapa? Karena dikhawatirkan ya orang tersebut akan terlambat dari melaksanakan salat Isya ya ataupun apa terluput dari salat berjamaah. Ataupun nanti apa dikhawatirkan orang tersebut terlelap di dalam tidur kemudian meninggalkan salat malam. Nah, jadi apa dimakruhkan tidur sebelum salat Isya. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tidak menyenangi atau ya memakruhkan berbicara atau ngobrol setelah salat Isya karena dikhawatirkan akan ya terlambat dari salat fajar. Ya, artinya bangun terlambat ketika akan melakukan salat subuh ataupun salat fajar ataupun ya terluput dari salat subuh secara berjamaah. Nah, kemudian dalam hadis ini pun dijelaskan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya selesai salat fajar itu ketika seorang yang salat itu sudah mengenali ya teman sebelahnya. Jadi ini memang ukuran yang bisa dipahami pada saat itu. Ya, mungkin kalau kita lebih dengan menggunakan jam, apalagi masjid di kita sudah ada penerangan dan lain sebagainya. Kalau seperti dahulu memang ya karena masjid itu gelap, penerangan terbatas sehingga apa? Ya, untuk menunjukkan waktu itu dengan menggunakan satu kondisi yang memang bisa dipahami. Yaitu apa? Ketika seorang itu sudah bisa melihat teman yang ada di sebelahnya. Ya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai dari salat subuh itu kira-kira ya, kira-kira apa? Sama dengan orang yang membaca 60 ayat sampai dengan 100 ayat. Ya, tetapi ini pun sangat sulit untuk mengukur waktunya. Ya, karena ayat yang dimaksud ayat dalam surat apa seperti itu. Ya, kalau misalkan 60 atau 100 ayat surat Al-Baqarah kan itu panjang seperti itu. Ya. Nah, sehingga apa? Sangat relatif ya, sangat relatif untuk mengukur waktunya seperti itu. Ya, dan ini menunjukkan bahwasanya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu salat subuh ketika masih dalam kondisi gelap seperti itu. Ya. Nah, dari hadis ini ada beberapa kesimpulan ya. Yang pertama adalah bayanu awwali awqatis salawatil khams. Jadi penjelasan tentang ya awal waktu-waktu salat yang lima atau salat lima waktu ya. Wa anna akhira juz'in min waqti ayyatis salatin huwa awwali juz'in min waqtis salati allati ba'daha. Nah, jadi apa? Akhir salat ya itu menjadi awal dari salat setelahnya. Jadi kalau misalkan salat zuhur akhirnya adalah awal dari salat asar. Salat maghrib ya awalnya adalah akhir daripada salat asar dan seterusnya begitu. Nah, sehingga apa? di sini disebutkan falaisa baina waqtaihima waqtun fasilun. Jadi tidak ada apa namanya jeda waktu antara satu salat dengan salat berikutnya. Jadi kalau misalkan salat zuhur, setelah habis waktu salat zuhur masuk salat asar, tidak ada jedanya. Kemudian setelah habis waktu salat asar masuk salat maghrib, tidak ada jedanya. Setelah isya begitu sampai dengan apa? Subuh. Ya. Nah, sehingga apa? Menurut penulis ya, bahwasannya apa? Salat, waktu-waktu salat itu tidak ada jedanya. Ya, jadi apa? Tidak ada jeda. Nah, ini memang menjadi khilaf di kalangan ulama tentang akhir waktu salat isya. Apakah akhir waktu salat isya itu adalah ketika awal waktu salat subuh ataukah itu pada pertengahan malam? Ya. Nah, sebagian ulama berpendapat bahwasanya akhir salat isya itu adalah pada pertengahan malam berdasarkan ayat tadi. Ya. Jadi aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri. Ya. Menurut Syekh Muhammad Shalih Utsaimin taala disebutkan penyebutan waktu mulai zuhur sampai dengan ya matahari apa ketika malam itu gelap, kemudian setelah itu dipisahkan dengan huruf waw wa Qur'anal fajri. Nah, berarti apa? Huruf waw ini menjadi pemisah. Ya, menjadi apa? Pemisah. Sehingga apa? Salat isya itu berakhir pada pertengahan malam. Nah, setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang apa? Salat tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatallak. Nah, artinya apa? Setelah salat isya itu berakhir, maka apa? Disitulah waktu untuk melaksanakan salat tahajud sampai nanti dengan ya datangnya salat subuh, seperti itu. Ya. Nah, jadi ala kulli hal bahwasanya apa? Para ulama berbeda pendapat tentang akhir waktu salat isya. Apakah itu pertengahan malam ataukah akhir waktu salat isya itu adalah apa? Ketika memasuki waktu salat subuh, seperti itu. Ya. Nah, kemudian yang kedua, bayanun anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusalliha fi awwali waqtiha 'adal isya. Dalam hadis ini ada penjelasan bahwasanya Nabi SAW ya, itu selalu melakukan sholat itu pada awal waktu, ya, kecuali sholat isya. Nah, sholat isya ini apa? Nabi SAW ya, menyenangi untuk apa? Diakhirkan. Ya. Nah, jadi ini nanti juga berkaitan dengan ya, kenapa Nabi SAW itu memakruhkan ya berbicara setelah atau ngobrol setelah sholat isya. Kenapa? Karena memang sholat isya yang dilakukan itu dengan cara diakhirkan ya, sampai misalkan kira-kira ya, kira-kira misalkan apa jam 10-an misalkan begitu. Nah, kalau misalkan sholat isyanya jam 10 kemudian setelah itu ngobrol ya, misalkan sampai jam 11 atau jam 12, maka apa? Dikhawatirkan ya seseorang itu apa akan terlewatkan ya untuk melaksanakan sholat malam ataupun apa terlambat untuk melaksanakan sholat subuh ya. Ya, walaupun kita kalau misalkan tidurnya gasik juga sholat malamnya ya tetap lewat biasanya subuhnya juga kadang terlambat ya, seperti itu ya. Nabi itu kemudian yang ketiga, innal afdal fil isya'i at-ta'khir ila akhiri waqtiha al-mukhtar. Ya. Jadi yang paling afdal di dalam melaksanakan salat isya itu adalah dengan cara diakhirkan. Jadi paling akhir dari waktu yang diperbolehkan. Wa huwa nisful lail. Yaitu apa? Pada pertengahan malam. Lakinna tuqayyada afdaliyati ta'khiril isya bi adamin masyaqqah 'alal musallin kama taqaddama. Tetapi dengan catatan ya bahwasanya apa? Ini tidak memberatkan ya orang-orang yang mengikuti salat berjamaah. Ya. Saya mengangkat satu contoh ya. Yang ini sebetulnya kalau menurut saya kurang tepat kalau dilakukan di tempat kita. Ya, tapi kaitannya bukan dengan sholat isya, tetapi dengan sholat Jumat. Ya. Jadi ada ya di sebagian tempat sholat Jumat itu dilakukan mulai jam 1. Ya, mulai jam 1 seperti itu. Padahal kebiasaan kita ya mungkin jam 12 gitu kan, sudah sepakat seperti itu. Tapi ini dilakukan jam 1. Nah, itu bisa saja apa? Memberatkan orang yang mengikuti sholat Jumat. Ya, apalagi kalau di kita misalkan orang yang bekerja itu biasanya ya istirahat itu mulai jam ya 12 sampai jam 1. Sekarang kalau misalkan sholat Jumatnya jam 1, ya, selesainya mungkin setengah 2 atau lebih seperti itu, maka ini bisa memberatkan orang yang mengikuti sholat Jumat. Nah, sehingga apa? Lebih baik untuk pengaturan seperti ini mengikuti apa? Keumuman. Ya, mengikuti keumuman ya dengan catatan kalau memang hal tersebut ya tidak melanggar di dalam syariat. Ya, gitu. Seperti di dalam sholat dan lain sebagainya kita mengikuti apa? Keumuman selama itu masih di dalam apa? Ya, tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Ya. Nah, demikian pula misalkan dengan jarak antara azan dan iqamah ya seperti itu. Yang kadang mungkin pada satu tempat itu terlalu lama. Ya, misalkan apa antara azan dengan iqamah itu sampai dengan setengah jam seperti itu. Ya. Nah, tentu ini bisa memberatkan ya. Kecuali kalau memang ya apa sudah menjadi satu kesepakatan karena memang ya penduduk ataupun orang-orang yang ada di sekitar sana itu memiliki profesi yang sama misalkan ya, misalkan seperti petani dan lain sebagainya, ketika waktu sholat asar itu kan biasanya ya tidak awal waktu karena memang apa masih tanggung di sawah seperti itu, kemudian akhirnya apa pelaksanaan waktu sholat asar itu diundur misalkan sampai dengan setengah lima seperti itu. Dan itu sudah jadi kesepakatan seperti itu. Ya, walaupun tetap azannya itu adalah tepat waktu seperti itu. Ya. Nah, kemudian yang keempat adalah karahatun naumi qabla salatil isya li'alla yadi al-jama'ah au yuqi'aha ba'da waqtiha al-mukhtar. Jadi dimakruhkan tidur sebelum salat isya supaya tidak terluput dari sholat berjamaah ataupun ya melakukan sholat isya di luar waktunya ya, apalagi kalau tidur malam itu biasanya apa tidak sebentar ya, biasanya apa lebih lama daripada tidur siang seperti itu ya. Kemudian yang kelima adalah karahatul hadis ba'daha li'alla yanam an salatil lail au an salatil fajri jama'atan. Jadi dimakruhkan berbicara ataupun ya mengobrol setelah salat isya supaya tidak tertidur dari salat malam ataupun dari salat subuh secara berjamaah. Artinya supaya tidak apa meninggalkan salat malam ataupun apa salat subuhnya tidak dilakukan secara berjamaah. Ya. Tetapi apa? Lakin karahatul hadis ba'da al-isya la tanhasibu ala mudzakaratil ilmin nafi au istighal bi masahil muslimin. Tetapi pemakruhan ya atau ngobrol setelah salat isya itu ya dikecualikan. Ya, jadi ada kecualian. Seperti apa? Mudzakaratul ilm ya, seperti pengajian ya, kemudian diskusi dan lain sebagainya. Itu tidak mengapa kalau dilakukan setelah salat isya ya, ataupun apa? Ya, menyibukkan dengan kemaslahatan kaum muslimin ya, misalkan ada acara rapat dan lain sebagainya yang itu berkaitan dengan urusan umat seperti itu ya, maka itu tidak termasuk dalam hal yang dimakruhkan ya. Konon ya, seperti Imam Syafi'i rahimahullah itu pernah berdiskusi ya, pernah mudzakarah ya, mulai dari salat isya ya, setelah sholat isya sampai dengan sholat subuh. Dan dia melaksanakan sholat subuh dengan wudhunya sholat isya. Ya, bisa bayangkan. Jadi enggak batal-batal gitu kan. Ya, jadi sholat subuh tapi apa? Wudhunya itu sudah setelah sholat isya. Seperti itu. Ya. Artinya apa? Hal seperti ini tidak termasuk hal yang dimakruhkan. Seperti itu. Ya, berbeda kalau misalkan hanya sekedar ngobrol-ngobrol biasa seperti itu. Ya. Nah, kemudian yang keenam, ya, qauluhu allati tad'unaha al-'atamah, ya. Jadi apa? Dalam hadis tersebut disebutkan bahwasanya salat Isya itu, ya, oleh orang-orang Arab ketika itu disebut dengan al-'atamah. Ya, al-'atamah itu artinya apa? Kegelapan. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya apa? Tidak disukai menamai salat Isya itu dengan istilah al-atamah. Ya. Karena di dalam riwayat Sahih Muslim disebutkan secara marfu, ya. Di mana apa namanya? Disebutkan la yaghlibannakumul a'rab ala ismi salatikum fa innaha fi kitabillah al-Isya. Jadi jangan sampai apa? Istilah salat Isya itu, ya, diganti sebagaimana kebiasaan dari orang-orang Arab Badui. Karena apa? Yang ada di dalam Al-Quran penyebutan, ya, untuk sholat ketika setelah maghrib itu disebut dengan sholat apa? Sholat isya, bukan dengan istilah al-atamah ataupun kegelapan. Nah, sehingga sahabat Abdullah ibn Umar li'anhuma ketika itu marah, ya, dengan apa? Dengan penyebutan seperti ini. Nah, tetapi apa? Ada juga hadis yang menunjukkan kebolehan, ya, dengan menyebutkan sholat isya itu dengan istilah al-atamah, ya, dan kemarahan daripada sahabat Abdullah bin Umar dengan penyebutan tersebut itu hanya menunjukkan satu hal yang dimakruhkan saja. Nah, sehingga di dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah secara marfu, ya, disebutkan lau ta'lamuna ma fil atamah wal fajri. Seandainya kalian itu mengetahui keutamaan sholat isya dan sholat apa? Subuh. Bahkan Nabi SAW mengatakan tentang orang-orang munafik, ya, lau ya'lamu ma fihima wa la'atau walau bihabwin. Seandainya orang munafik itu tahu tentang keutamaan sholat subuh dan sholat isya, maka dia akan mendatanginya walaupun dengan cara apa? Merangkak. Seperti itu. Ya, dengan cara merangkak. Seandainya apa? Dia itu atau mereka itu tahu tentang keutamaan sholat isya dan sholat subuh seperti itu. Nah, sehingga apa? Betul-betul sholat isya dan sholat subuh ini menjadi satu hal yang utama. Ya. Kemudian yang ketujuh, ya, bahwasanya sholat subuh atau sholat fajar itu dilakukan ketika dalam kondisi masih gelap. Ya. Dan selesai, ya, ketika dalam kondisi di mana seseorang itu sudah mengetahui orang yang ada di sebelahnya. Artinya dia bisa melihat, ya, orang yang ada di sebelahnya, ya, seperti itu. Ya, walaupun ini relatif, ya, sifatnya. Ya, kemudian disertai dengan apa? Ya, dia itu membaca di dalam sholatnya sekitar 60 ayat sampai dengan 100 ayat seperti itu. Jadi kira-kira seperti itu. Ya, artinya apa? Selesai daripada sholat subuh. Nah, sehingga apa? Keutamaan untuk memperpanjang bacaan di dalam sholat subuh. Ya, jadi memang dianjurkan, ya, sholat subuh itu apa? Dibaca bacaannya itu apa? Panjang seperti itu. Nah, kadang-kadang memang di sebagian tempat sholat subuh itu bacaannya pendek, ya, dengan harapan cepat selesai, setelah itu apa, bisa tidur lagi seperti itu. Memang dah apa namanya, tidur setelah subuh itu adalah, ya, nikmat gitu kan karena pengalaman masing-masing begitu. Ya, jadi tidur setelah sholat subuh itu, ya, tidur yang nikmat seperti itu, ya. Kemudian yang kesembilan, wa fihi annahu yanbaghi liman su'ila an 'ilmin wa huwa la ya'lam alla yastankifa min qawli la a'lam li'anna al-ifta' an jahlin qaulul 'alallahi bila ilmin. Ya, jadi selayaknya bagi orang yang ditanya tentang satu ilmu, ya, kemudian dia tidak mengetahuinya, maka apa? Jangan segan-segan dia untuk mengatakan apa? La a'lam, saya tidak tahu. Ya, saya tidak tahu. Kalau betul-betul tidak tahu, bilang saya tidak tahu, seperti itu. Kenapa? Karena kalau memberi fatwa, ya, tanpa dilandasi ilmu, itu sama dengan apa? Berkata tentang Allah tanpa dilandasi ilmu pengetahuan. Nah, jadi sebetulnya, ya, sebetulnya apa? Ucapan la a'lam atau la adri, saya tidak tahu, itu adalah satu hal yang terpuji. Ya. Dan itu adalah satu hal yang bukan menjadi cacat ataupun cela di dalam diri seseorang. Ya. Yang terkadang apa, banyak orang yang diuji, apalagi ketika misalkan dia sudah punya gelar yang banyak, profesor, doktor dan lain sebagainya, atau mungkin dia sudah dianggap sebagai kiai, ustadz dan lain sebagainya, dianggap ulama seperti itu. Kemudian ketika ditanya tentang satu permasalahan, kemudian kalau itu tidak dijawab atau tidak mengatakan saya tidak tahu seperti itu seakan-akan apa, malu. Ya, wah malu dong, saya kan profesor, saya kan doktor, saya kan ini seperti itu, saya kan ustadz, saya kan kiai seperti itu. Ya, padahal apa, malaikat saja, ya, ketika ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang nama-nama benda, maka apa, malaikat mengatakan apa, ya, la ilma lana illa ma 'allamtana, tidak ada ilmu kecuali dengan apa yang telah engkau ajarkan. Jadi malaikat saja sampai mengatakan seperti itu. Kalau memang dia tidak tahu seperti itu. Nah, sehingga apa? Ini menjadi satu hal yang terpuji kalau seseorang itu apa? Ketika ditanya kemudian dia mengatakan tidak tahu. Nah, tetapi ini tambahan, ya. Ucapan la a'lam, saya tidak tahu, kemudian apa? Disertai dengan wallahu a'lam, dan Allahnya yang lebih tahu. Kalau kita ditanya tentang urusan agama, ya, maka apa, kita bisa menggunakan, ya, atau kita bisa mengucapkan wallahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Jadi kalau kita ditanya misalkan ini hukumnya apa, ya, kita tidak tahu, kita mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Ya. Tetapi kalau kita ditanya selain tentang masalah agama, tentang masalah dunia dan lain sebagainya, maka kita cukup mengatakan wallahu a'lam, Allah yang lebih tahu. Jangan mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Ya, kenapa? Karena Rasulullah SAW sudah meninggal. Ya, misalkan ditanya tentang satu ilmu yang berkembang pada saat ini, ya, ya sudah, kita mengatakan Allah yang lebih tahu. Ya, jangan mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kenapa? Karena Rasul sudah meninggal dan dia tidak tahu tentang masalah yang ada sekarang seperti itu. Ya. Nah, sehingga disebutkan sini wattawaqquf minal 'alim amma la ya'lam laisa naqsan fi haqqihi. Jadi kalau orang itu tidak menjawab, ya. Jadi seorang alim ketika ditanya kemudian dia tidak menjawab karena tidak tahu, itu bukanlah satu kekurangan dari, ya, alim tersebut. Bal syarfun azim. Bahkan ini menunjukkan apa? Kemuliaan yang sangat besar. Kenapa? Karena ketika itu apa? Dia berusaha untuk berhati-hati supaya tidak mengucapkan, ya, sesuatu yang tidak berlandaskan apa? Ilmu. Nah, sehingga dia betul-betul apa? Ya, bersikap tawadu, ya, untuk tidak menjawab hal tersebut. Ya. Nah, ini yang perlu untuk kita biasakan, ya. Kalau misalkan kita tidak tahu, ya kita sudah, kita mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Jadi tidak semua pertanyaan itu harus dijawab. Ya, seperti itu. Ya. Dan ini bukan merupakan satu apa? Satu kekurangan, bahkan ini merupakan satu apa? Satu kemuliaan. Nah, kemudian yang terakhir, ya, ini yang menjadi satu permasalahan di kita, ya. Artinya apa? Nabi SAW ini memakruhkan ngobrol setelah waktu isya. Ya, ngobrol itu kan satu hal yang mubah ataupun yang boleh. Nah, tetapi sekarang bagaimana misalkan? Ya, misalkan ini ya, ada orang yang begadang ya karena nonton bola. Nah, begadang nonton bola, ya. Misalkan begadang nonton misalkan apa? Ya, film seperti itu, ya. Ataupun apa? Ya, begadang misalkan nonton ya televisi seperti itu, ya. Nah, itu kan coba kita lihat. Banyak orang yang bisa bertahan dan bangun hanya untuk nonton bola. Tapi kalau untuk sholat malam, sholat subuh biasanya apa? Terlambat seperti itu. Bahkan dia baru bangun ketika matahari sudah mulai panas atau ketika apa orang di sekitarnya sudah mulai apa? Sudah mulai gaduh, sudah mulai ramai dia baru apa? Baru bangun seperti itu. Nah, artinya apa? Nabi SAW itu memakruhkan dalam hal yang dibolehkan, ya. Ngobrol itu kan boleh, ya. Tetapi apa? Justru itu tidak disukai kalau dilakukan setelah isya. Sekarang bagaimana kalau misalkan orang itu menghabiskan waktu malamnya itu dengan ya hal-hal yang seperti itu, ya, baik itu nonton bola, nonton film dan lain sebagainya. Nah, sehingga memang ya ini memang ekstrim ya. Kalau pendapat saya ekstrim, tapi ini yang lebih memberikan kemaslahatan. Lebih baik di rumah-rumah kita itu tidak ada televisi. itu lebih baik ya, lebih baik. Walaupun nanti ya pertimbangan kebijakan setiap orang mungkin bisa berbeda-beda seperti itu ya. Karena memang ya untuk sementara, untuk saat ini ya acara televisi itu sesuatu yang memang apa? Lebih banyak apa? Mudaratnya. Ya, lebih banyak mudarat. Hatta misalkan di bulan Ramadan saja ya, ya memang banyak ya acara-acara yang bernuansa Islami seperti itu. Tetapi apa? Ya, itu pun satu hal yang ya sangat minim seperti itu. Ya, lebih banyak hal-hal yang sifatnya apa? Ya, hiburan dan lain sebagainya. Menjelang sahur atau nanti menjelang buka dan lain sebagainya. Nah, jadi ini memang pendapatnya ekstrim, tetapi apa? Ya, ini bisa dipertimbangkan ya untuk kemaslahatan diri kita seperti itu, ya. Apalagi konon katanya ya terlalu banyak menonton televisi ini pun akan apa? Mengakibatkan daya kritis yang menurun, minat membaca juga menurun, ya. Kemudian apa? Lebih cenderung untuk menyelesaikan permasalahan kehidupan ini dengan cara instan. Coba kalau lihat film India saja, ya. Masalahnya kan kompleks seperti itu, ya. Ada masalah lain. Itu bisa selesai dalam waktu apa? 1 jam setengah misalkan. Nah, itu secara tidak sadar akan membentuk pola pikir kita ketika kita berhadapan dengan kehidupan, bahwasanya apa? Semua masalah yang kita hadapi itu apa? Bisa diselesaikan secara instan seperti di film. Ya, karena film ya begitu, karena durasinya ya pendek seperti itu. Tapi dalam realiti kita kan tidak seperti itu. Ya. Nah, mungkin ini yang bisa sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wa khidawana. Alhamdulillahirabbil alamin.